sarangan bareng romansa di sini spesial buat Litaso. Terima kasih. terima kasih. Wis dot matur nuwun. Kanca-kanca saya awan saya keh sing teko.